Kita kembali pada pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi sesuatu yang tidak menyebut nama Allah di atasnya atau ke atasnya. Lafaz hadis itu di dalam kitab, "Liman la yadhkur ismallahi alaihi." Bila diperiksa kepada nuskah-nuskah bahasa Arabnya, kalimat la itu sebenarnya adalah kalimat lam. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Jadi yang ra itu baris depan jadi baris bawah. Maknanya sama juga. Baik, dan kalau kita katakan bahawa hadis ini ataupun hukum membaca bismillah ketika berwuduk, adakah ada wajib ataupun tidak, semuanya harus dipastikan dengan ataupun dibuktikan dengan kesahihan hadis ini ataupun tidak. Jadi ini antara masalah fikih yang berkaitan amat rapat dengan kesahihan sesuatu hadis. Jadi ini menunjukkan kepentingannya ilmu hadis. Jadi insyaAllah kita akan cuba bawakan riwayat-riwayat hadis ini. Tapi setelah saya insyaAllah ringkaskan, saya pun tak tahu berapa banyak nak tulis kat sini. Sebab kalau baca memang kita akan tak dapat tangkap lah pasal dia masalah sanad kan. Jadi nak kena ditulis. Tapi itu pun saya akan cuba ringkaskan dan akan syarahkan. Kalau ada apa-apa yang tidak jelas, harap tanya. Semua terlambat sebab apa ni, kita perlu sapu whiteboard ni mungkin 2-3 kali. Nah. Yang menghasankannya Yang ni Hasan Jurairi Ibn Hajar. Sekolah ni itu juga Syekh Al-Bani Al-Mundiri. Al-Iraqi. Ini ulama-ulama yang sahih menghasankan. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, kat situ bawa nota kaki dia kata apa? Sahih ke hasan? Hasan li zatihi. Hasan ni ada dua, satu li ghairihi, satu li zatihi. Maknanya dia sendiri dah hasan. Ini semua hadis dia lemah, tapi lemah dia mungkin tak lemah sangat. Dia boleh kuat menguatkan antara satu dengan lain. Jadi semua hadis dhaif. Tapi banyak, banyak, dan banyak dekat sini adalah syawahid dia. Syawahid ni plural kepada syahid. Syahid dalam istilah hadis maknanya dia bukan dengan lafaz yang sama, bukan daripada sahabat yang sama, tetapi makna yang terdapat dalam hadis ini ada dalam hadis ini, makna. Faham? Itu namanya saksi. Baik. Sekarang isunya semua ulama nak ikutkanlah, kecuali Imam Al-Hakim saja yang kata sahih. Hasan sini semua maknanya hasan li ghairi. Semua ulama kata riwayat-riwayat ni apa? Lemah. Semua kata lemah. Cuma ada yang kata dia lemah sehingga tak boleh dikuatkan. Jadi mereka mendaifkan terus hadis ini. Itu akan kita sebutkan. Ada yang mengatakan dia lemah tapi dia boleh dikuatkan. Mungkin satu lagi yang mengatakan sahih. Wallahu a'lam, Ibnu Abi Syaibah. Tapi tidak berapa jelas lah. Dia cuma kata tabata indana. Ini hadis ini telah sabit lah. Dia telah telah kuat di sisi kami. Jadi semuanya lemah dengan riwayat yang banyak-banyak. Jadi saya terfikir macam mana nak jelaskan sanad-sanad begitu banyak. Macam mana? Dan dalam satu riwayat ni dia ada riwayat-riwayat lagi kadang-kadang. Jadi apa yang kita akan buat, kita dah ada salin ni, kita akan cuba perhatikan riwayat ni, kemudian apa yang buat dia lemah. Sebab kita nak tahu kan kenapa dia lemah. Dan lemah dia lemah sangat ke lemah tak sangat lah, lemah sikit saja. Boleh eh? Jadi kita mulakan dengan riwayat Abu Hurairah dulu. Hadis Abu Hurairah ni tak ada silap bahawa dia lemah. Jadi kita ambil yang pertama. Sebab riwayat dia adalah, dalam kitab pun ada kata kan, jadi Yaqub bin Salamah. Dalam dia ada Abu Yaqub bin Salimah. Dari bapanya, dari Abu Hurairah. Dia penyakitnya pada siapa? Kepada Abu Yaqub dan Salimah. Kata Imam Bukhari, Abu Yaqub ni majhul, Salimah ni pun majhul. Itu satu. Kedua, tidak diketahui Abu Yaqub ni terputus antara Abu Yaakob dengan bapanya. Itu penyakit. Kemudian terputus dengan jadi bapanya dengan Abu Hurairah. Okey. Yang sebutkan ni adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Jadi apa kedudukan hadis macam ini, da'if? Okey, da'if dia teruk sangat ke tak teruk sangat? Ini kira teruk sangat. Teruk. Dia kena putus, terputus-putus lah kira-kira. Faham eh? Ni tak tahu siapa, ni tak tahu siapa. Kemudian ni tak tahu dengar daripada ni ke tidak. Yang ini pun tak tahu dengar daripada Abu Hurairah ke tidak. Sebab itu kata Ibn Hajar bi isnadin da'if. Riwayat yang ini sanad yang sangat-sangat lemah. Ada satu lagi riwayat daripada Abu Hurairah, tapi kali ini daripada Mujahid. Dalam perawinya, ni daripada Mujahid lah, Mujahid dari Abu Hurairah. Dalamnya ada Mardas. Okey. Dalamnya ada Mardas. Dan Mardas ini kata ulama dia seorang saja menyendiri meriwayatkan hadis ini. Satu. Kedua, Mardas ini disebutkan oleh ulama, ada yang mengatakan dia kata Ibn Hibban, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenalnya. Tahu nama dia. Tahu nama dia. Dan ini namakan majhulul hal. Yang kedua, kata Az-Zahabi, riwayatnya mungkar. Riwayatnya yang tentang kasmiah ni, tentang baca bismillah ni, mungkar. Ibn Hibban dia yurid wayan farid, macam mana terjemahkan tu, dia buatkan hadis itu gharib, mengharibkan dan menyendiri. Ini semua tanda-tanda dia lemah. Ada pun perawi-perawi lain apa ni, tidak apa ni, boleh dipakai. Jadi ini antara sanad yang paling kuat untuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebab saya ada baca kitab daripada anak murid dia, Abu Ishaq Al-Qubai ini. Dia mengarang kitab untuk menguatkan hadis ini. Ini antara hadis riwayat Abu Hurairah daripada Mujahid ni yang nampaknya paling kuat. Okay. Cuma dia tidak membawa kata-kata Az-Zahabi, aku tidak mengenalnya, dan riwayatnya mungkar. Okay. Kemudian riwayat lain baik, sebelum itu lafaz hadis ini ada sedikit perbezaan dengan lafaz hadis kita. Lafaz hadisnya man tawadda'a fa dzakara smallahi tadhkuru jasadahu tadhkuru jasaduhu kullu. Wa man tawadda'a fa lam yadhkur smallahi lam tadhkur siwa mawadhi'ul wudu. Siwa mawadhi'ul wudu. Maknanya siapa yang tak baca bismillah tidak suci kecuali anggota wuduk. Maknanya kalau tak baca bismillah tidak suci kecuali anggota wuduk. Hadis kita apa? Siapa yang tak baca bismillah tak ada wuduk. Kalau baca bismillah dalam hadis ini satu badan suci. Okey. Boleh? Bardas. Bardas nama orang, nama perawi. Yang menyendiri tu apa maksudnya? Menyendiri maknanya tak ada orang lain lewatkan hadis ni daripada jalan ini kecuali dia. Ini perawi yang tak dikenal meriwayatkan hadis. Sikit sangat hadis dia sampai orang tak kenal. Dia lain dia bermajhul. Majhul tak majhul tak kenal langsung. Maknanya kita kenal dia. Nama dia kita kenal. Tapi kita tak kenal dia ada riwayat. Majhul ni ada dua lah. Dia tak disebutkan di sini lah. Tak kaji lagi. Dia majhul ain atau majhul hal. Majhul ain maknanya kita tak kenal dia langsung. Kecuali dia ada riwayat satu ke dua je. Dan tak ada orang yang menerangkan tentang keadaan dia. Satu lagi majhul hal maknanya tak ada orang sebutkan dia macam mana. Yang penting tak kenal. Dua-dua ni, majhul hal, majhul ain ni, dua-dua menunjukkan perawi itu lemah. Biasanya orang lewat hadis ni orang kenal. Nanti kalau menyendiri tu orang menyendiri pula satu hal lain. Dia dah lah orang tak kenal dia. Dia sorang-sorang lewatkan hadis ni daripada mujahid. Dua penyakit lah. Tak ada simpan. Menyendiri ni tak semestinya lemah. Kalau perawi itu kuat macam Imam Bukhari, dia seorang yang lewatkan, Ibnu Uyainah seorang yang lewatkan, tak apa. Tapi kalau awak lemah, kita tak boleh terima awak punya riwayat. Awak ni kalau kau tak cukup kuat untuk seorang-seorang riwayatkan, mana orang lain riwayatkan hadis ni? Kenapa kau seorang aja? Faham eh? Dalam kelas berapa ramai orang, kenapa dia seorang yang riwayat? Lepas tu dia bukan yang paling kuat pun. Ataupun tengah-tengah dia yang low end. Itu semua tanda-tanda riwayat dia kalau seorang tak boleh terima. Ini kalau seorang memang tak dipakai sebenarnya. Cerita dia boleh tak kuatkan riwayat-riwayat lain. Tapi kita kena perhatikan lafaznya. Saya percaya lafaz ini tak sama dengan ataupun tak menguatkan, tak boleh jadi saksi kepada lafaz hadis kita. Tidak suci kecuali yang wuduk-wuduk. Sah ke tak sah? Susah nak cakap. Tapi macam sah lah. Ha, cuma tak dapat wuduk yang komplit. Jadi hadis kita tadi, siapa tak wuduk, tak sah solat dia. La wudu' ah, makna dia sebenarnya adalah tidak sah solat. Tidak sah wudu'. Dan ini yang paling kuat yang mereka ada. InsyaAllah ada lagi satu atau dua. Kita lihat ni paling kuat lah. Sebab tentang mardas ni. Satu lagi riwayat. Dalam dia ada Mahmud. Kalau awak nak tahu siapa, riwayat daripada siapa, kita sebutkan. Ini susah sikit. Jadi ini riwayat Abu Salamah daripada apa? Abu Hurairah. Ini Mujahid. Ini Salamah. Salimah dari bapa. Jadi dalam ini ada Mahmud. Mahmud ini sorang-sorang aja, kemudian dia tidak kuat. Cakap lemah sekali kan senang. Tapi kadang-kadang ulama dia tak nak cakap lemah. Lemah dengan tidak kuat, mana lagi teruk? Lemah eh? Tidak kuat pun lemah, tapi dia ringan sikit. Pasal dia nak grading dia punya apa tu? Dia punya pokok. Macam A, A plus ke kan? A minus, A juga eh? dan ada terputus. Dia tak dengar hadis ini. Dia terputus. Ada insifak. Bila kita katakan menyendiri, menunjukkan bahawa tidak ada riwayat lain yang boleh kuatkan riwayat ini. Kita bukan nak cerita semua ni tau. Ini semua cuma saksi saja, syahid saja. Riwayat dia lain-lain sebab sahabat dia lain-lain. Tentang yang ini pula, dia tidak ada yang bantu dia. Ni pun tak ada yang bantu dia pasal dia menyendiri. Ni pun sama tak ada yang bantu ni. Semua sendiri-sendiri punya riwayat. Tak ada yang riwayatkan daripada Abu Hurairah daripada jalan dia melainkan dia saja. Contohnya itu. Ni pun sama juga. Tak ada yang meriwayatkan daripada Mujahid kecuali dia seorang. Tak ada yang meriwayatkan daripada Abu Salamah kecuali Mahmud seorang. Tak ada yang untuk riwayat yang ini saja. Jadi ini lemah. Kalau macam ini sebenarnya lemah. Kemudian ni semua daripada Abu Hurairah yang di dari Sofam Muhammad bin Siri. Muhammad bin Sirin daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada jalannya juga lemah. Dalam sanad dia Ibrahim. Tak sebutlah semua panjang-panjang dia. Ibrahim apa, Ibrahim dia ni. Kata ulama dia mempunyai pemilik mungkar. Ini saya terjemahkan. Pemilik mungkar, zu manakir. Kalau dia mungkar saja, satu hal. Mungkar hadis satu hal. Dalam dia terdapat kemungkaran satu hal. Pemilik mungkar. Maksudnya mungkar-mungkar waktu manakir lurut. Maknanya dia selalu sangat meriwayatkan riwayat-riwayat yang lain daripada orang-orang yang dipercayai, sampai kita letakkan itu sebagai sifat dia. Jadi ini perawi yang teruk. Mungkar mungkin dia bawa hadis palsu, mungkin dia bawa hadis apa semuanya. Ustaz Ibrahim bagus tak? Oh, ini bukan Ibrahim bin Nabi Yahya. Ini Ibrahim bin Muhammad Al-Basri. Tak tahu berapa dia. Tapi sanad ataupun lafaz dia pun lain. Lafaz dia bukan yang kita punya juga. La tabrah tuktab lakal hasanat atau tuktab lakal hasanat hatta tuhdith min zalikal wuduk. Maknanya jika engkau berwuduk dan katakanlah bismillah. Riwayat ini macam ni. Wahai Abu Hurairah, saya tak boleh dah. Jika engkau berwuduk, bacalah bismillah. Kerana hafazataka, malaikat-malaikat yang mencatat tu akan terus-menerus menuliskan untuk engkau kebaikan-kebaikan. Sampailah engkau batal daripada wuduk tersebut. Boleh? Saya dah boleh, awak boleh lah. Apa beza dia kat sini? Hadis ini untuk Abu Hurairah. Walaupun dia boleh diumumkan, baca bismillah. Kemudian Nabi SAW terangkan kenapa baca bismillah. Sebab malaikat akan tulis pahala dia sampai dia batal wuduk tersebut. Tidak menunjukkan ikutkan apa dia. Siapa tak baca bismillah, tidak sah wuduk. Kalau dia sahih pun, kalau dia sahih. Ini kita lihat dhaif sangat. Ada lagi kata-kata tentang apa ni? Tentang orang ini. Baik. Jadi ini tiga riwayat, empat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Yang paling kuat yang mana? Mujahid, daripada Mujahid. Tetapi tak apa namanya, tak betul-betul ngam direct lah kepada apa yang kita nak. Okay. Jadi ringkas saja. Sebelah. Saya terpaksa buat gini sebab ramai ulama yang kita belajar gunakan hadis ni, Syekh Bebas, Syekh Tamin, Syekh Albani kan, Ibnu Jibrin dan lain-lain lagi gunakan hadis ini. Faham? Jadi saya terpaksa baca buku dorang, dan saya kena baca buku lagi satu yang second opinion. Lepas tu kita tengok semuanya. Lepas tu lama kita nak cerita pasal ni sebenarnya. Jadi baru kita apa tu secara adil kita sampaikan. Saya rasa tak pernah ada tempat mana-mana yang akan sampaikan macam ni. Bayangkan yang rasa hadis ni sahih. Siapa tak baca bismillah, batal. Dia cuma takut je Albani kata apa, dia tu kata apa, dia tu kata apa. Permulaan boleh lah. Tapi kalau orang nak cari yang kebenaran, dia kena check semua sanad-sanad. Panjang lebar. Saya ringkaskan, yang ringkas tu pun insyaAllah panjang juga. Jadi sabar ya. Yang kedua adalah hadis daripada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid sahabat, salah seorang daripada yang dijanjikan masuk surga radhiyallahu an. Semuanya datang daripada satu sanad. Dalam daripada Ubay bin Abdul Rahman dari neneknya, dari bapanya, dari Said. Macam sana je, Rubaih bin Abdul Rahman dari nenek, dari bapa ya, dari Said bin Said. Hadis suatkan dalam Musnad bin Ahmad dan lain-lain. Lafaz dia sama dengan lafaz hadis kita. Bila wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alaih. Dalam sanadnya terdapat Abu Sa' Tifal Majhul. Ada yang kata dia apa? Dalam hadisnya nazar, saya tulis sajalah rasa eh. Siapa kata ni? Bukhari. Kemudian ada Rubai. Hadisnya Musa. Kata Ibn Abil Bar dan kata banyak pendek ya neneknya majhul. Ada kata Rubaih ni pun majhul juga. Jadi kata ulama ada tiga majahil, orang-orang yang majhul tak dikenal. Abu Tifal, Rubaih dengan siapa? Nenek dia. Kemudian kata Ibnu Hajar Asqalani, nenek dia tak majhul. Nenek dia ada nama dia. Kita tahu nama dia dalam riwayat Hakim tu ada nama dia. Dan dia sahabat. Sebab kita tak tahulah dia macam mana keadaan dia, tapi tak penting. Jadi balik kita pada dua. Jadi hadis ini dinilai oleh beberapa ulama, Ibnu Qattan dan lain-lain sebagai dhaif sangat. Tapi kata anak murid Syekh Albani tu, Abu Ishaq Al-Huwai ni, semua ni ada ulama lain yang kata sebaliknya tau. Yang kata boleh tahan ke apa. Kecuali yang inilah, dalam hadisnya nazar. Nazar maknanya ada perbincangan ataupun ada penelitian. Kata ulama, Imam Bukhari kalau sebut macam ini dalam hadisnya nazar, maknanya perawi itu lemah. Maknanya perawi itu lemah. Kadang-kadang Imam Bukhari kata fihi nazar, bukan fi hadithihi nazar. Pada orang ni nazar. Maknanya itu balik kepada dia punya apa tu? Dia punya karakter ke, dia punya hafalan. Lebih kepada karakter dia. Kalau fi hadithihi nazar, maknanya kadang-kadang dia apa? Kadang-kadang dia salah sebab dia punya hafalan tak bagus. Jadi tentulah ni balik kepada awak nak kuatkan mazhab mana. Kalau nak kuatkan mazhab Syekh Albani, orang kata, oh ni mungkin sikit saja, sikit sajalah dia punya lemah dia. Masih boleh apa ni, masih boleh naik dia punya apa ni kelemahan tu kepada yang hasan. Okay. Bagi siapa yang melemahkan dia, dia akan tengok, oh Bukhari dah kata macam ni, majul, apa lagi nak cakap, lemah. Yang mengatakan da'if jiddan, Ibn al-Qattan. Dia kata da'if jiddan. Itu juga dengan Ibn Rafiq al-Ain. Ini semua ulama tadi. Sa'id ibn Yahya ibn Qattan, ulama hebat dalam hadis, ulama zaman dulu. Jadi itu riwayat Sa'id ibn Zaid. Jadi ini juga antara hadis yang mereka katakan kuat, yang boleh naik mengkuatkan antara satu dengan lain. Okay. Sekarang riwayat yang ketiga, Abu Sa'id al-Khudri. Dalam dia ada Kathir. Macam mana nak terjemah ni? Satu kalau dah masuk ini aja dah susah. Ini riwayat apa? Abu Sa'id al-Khudri ya. Ada yang kata dia Saleh. Tidak kuat. Ini kata Abu Zur'ah. Boleh ditulis hadis. Nasai kata orang ini da'if. Itu juga Ibn Ma'in dan lain-lain lagi. Dan terdapat dalam hadis itu tadi Rubeh ni salah ke, kesalahan nama dia. Nama dia Rabah. Yang ini baru Rubeh. Kata Imam Bukhari mungkar hadis. Kata Imam Ahmad tidak ma'ruf. Okay, ini riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada Kathir. Kalau macam gini, Maknanya dia tidak ada riwayat-riwayat lain. Kalau ada, jangan kita akan bawa. Maknanya bersendiri saja hadis ini. Jadi kata ini soduk padanya lin. Soduk maknanya boleh dipercayai. Maknanya dia bukan jenis pembohong. Okey. Tetapi hafalan dia tak betul-betul macam orang tekok. Itu kalau soduk saja tau. Tapi kalau soduk fihi lin, padanya lin, lin tu apa? Lembut. Ini bukan dia orang lembut-lembutnya. Dia apa dia lembut dia ni sini? Kalau perahu itu lembut. Bukan dia keras, digarangkan. Ini masuk ke dalam bab hafalan. Dalam hafalan dia lembut, lembik. Tapi dia percayai. Dia percayai satu, masih percayai. Tapi lemah. Tapi tak sampai orang yang dhaif. Lagi lemah lagi kan. Ini pun kira kat tengah-tengah je lah. Nak jatuh je. Nak jatuh. Faham eh? Sebenarnya kalau macam ini masih boleh lagi. Dia tak teruk sangat. Kemudian ada orang yang kata soleh. Soleh ni maknanya orang ni baik. Beribadat apa semuanya. Tapi tidak kuat. Apa yang tak kuat dia? Hafalan tak kuat. Lemah tak kuat. Tapi nak kata lemah maknanya dia kurang sikit daripada lemah. Sebab tu mereka kata boleh ditulis hadisnya. Apa yang boleh tulis hadisnya? Kalau ada orang tak boleh tulis hadisnya, haram boleh hadisnya. Buat apa kita tulis hadisnya? Kalau kata tak kuat? Bukan sebagai asal hadis. Bila kita pakai hadis dia, bila kita tulis hadis dia untuk iktibar, bila kita nak kuatkan hadis lain, dia jenis yang masih boleh lagi. Tapi kalau dia sendiri, tak boleh kuatkan. Ini Imam Nasa'i kata dia da'i. Kita tahu bahawa Imam Nasa'i ni dia keras. Sikit salah, dia da'i kan. Jadi ini mungkin antara kekerasan Imam Nasa'i. Orang lain kata dia gitu-gitu je. Tapi bukan ada sanad dia, bukan ada penyakit ni je. Dia ada satu namanya Rubaih. Orang ni kata Bukhari mungkar al-hadis. Mungkar hadis lebih teruk daripada yang tadi. Maknanya selalu sangat riwayatkan yang mungkar-mungkar. Yang orang tak riwayatkan bersalahan dengan riwayat-riwayat lain. Adalah dia tambah, adalah yang dia kurang. Yang tak marfuk, dia marfukkan. Yang mursal, apa ni, dia apa disambungkan dan seterusnya. Banyak sangat sampai kita namakan dia mungkarul hadis. Kadang-kadang orang macam ini adalah orang yang dituduh pembohong. Sebab yang kata ni penting. Kalau Bukhari cakap ni, dia tak macam kebanyakan ulama-ulama lain. Bukhari kalau cakap, dia selalu pilih kata-kata yang lembut-lembut, maknanya yang tak keras-keras. Imam Bukhari ni dia pilih kata-kata, tak mau pancung sangat lah. Tetapi kalau kita faham manhaj dia, mazhab dia, yang lembut-lembut tu dah teruk lah sebenarnya. Dia punya lembut-lembut tu dah teruk. Apalagi yang keras-keras. Ini kira paling keras kita boleh jumpa daripada Imam Bukhari. Selalu ni riwayat-riwayat Ibnu Syahban lah apa semuanya ni dia. Kalau Imam Bukhari kata ada orang mungkarul hadis, teruk-teruk. Imam Ahmad kata rajulun laisa bima'ruf. Lelaki yang tak dikenal. Imam Ahmad tak kenal dia. Tapi dia tak kata majhul . Maknanya tak dikenal riwayat hadis ataupun tak kenal. Maknanya orang yang apa dalam ulama hadis ni kira dekir-dekir punya lah. Tapi ada yang mengatakan kalau Imam Ahmad tak kenal, orang lain kenal. Ada yang cuba menguatkan juga hadis ini. Ada satu ni. Kemudian yang ini orang susah nak jawab. Dia kata mungkin Imam Bukhari menjumpai satu riwayat daripada orang ni, Rubaih, yang mungkar teruk-teruk. Lepas tu dia kata Rubaih ni mungkar hadis. Kemungkinan yang mungkar tu bukan datang daripada orang ni, tapi datang daripada orang. Nah, ini kata-kata nak jawab lah, nak menangkan satu pendapat. Ini yang dilakukan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khumani, hafizahullah ta'ala, ulama Mesir. Masih hidup lagi dia. Saya terangkan. Tapi kalau ada ni je sebenarnya, ni campur ni dia teruk. Dia tak boleh kuat. Dan lafaz ni sama dengan lafaz hadis kita. Habis kita pergi kepada riwayat yang 4 lah. Saya dah salah tadi. Baik, 4 eh. Daripada Anas, 8 hadis dia dulu, 8 hadis dia sahabat minta apa? Air wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu keluar air dari jari beliau, dan Nabi kata apa? Berwuduklah dengan nama Allah. Itu je. Asal hadis ni dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam Sahih Bukhari dan Muslim semua ada, melainkan yang belakang ni je. Berwuduklah dengan nama Allah. Kemudian ditanyakan kepada Anas, berapa ramai sahabat ketika itu yang wuduk daripada air jari Nabi SAW? Ada lebih kurang 70 orang. 70 orang sahabat. Ini antara dalil nubuwah, bukti mukjizat Rasulullah SAW. Isu dia, kalau nak bahas tak hadis dia? Nabi SAW kata berwuduklah dengan nama Allah. Ada tak sama dengan yang semata dengan hadis kita? Siapa tak baca nama Allah, tak ada wuduk. Kemungkinan ni, bacalah, makanlah dengan nama Allah, kan? Buatlah sesuatu dengan nama Allah. Jadi dia walaupun saksi, kalau kita perhatikan betul-betul, dia bukan saksi yang betul-betulnya tepat, betul-betul kuat. Jadi sanad ni sahih. Sanad ni sahih. Dan ini ada satu lagi riwayat ni, pasal ni ada lagi satu riwayat ni. Tapi riwayat ini bukan macam ini je, berwuduklah dengan nama Allah. Tiada iman siapa yang tidak beriman denganku, tiada solat siapa yang tidak berwuduk, dan tidak ada wuduk siapa yang tidak baca nama Allah. Sama lah dengan kita. Ini riwayat kedua untuk apa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi dalamnya ada siapa? Abdul Malik. Jadi beliau ini syadid. Maknanya apa? Lemah sangat, sangat lemah ke lemah sangat? Yang kata demikian adalah Ibnu Hajar. Ni kalau kita tengok je, kita dah cancel lah ni, dah tak boleh pakai. Ada orang macam gini je, dah tak boleh. Yang paling kuat yang atas ni, tapi atas ni pun tak berapa tepat. Kemudian riwayat kelima daripada Sahal bin Sa'ad. Lepas hadis dia, tidak ada solat siapa yang tidak berwuduk. Yang tidak ada wuduk siapa yang tak sebut nama Allah atasnya. Dan tidak ada solat siapa yang tidak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, tiada solat siapa yang, atau tiada beriman siapa yang tidak mencintai orang-orang Ansar. Itu lepas hadis dia tak tulis. Dalam dia ada Abdul Muhaimin. Dan Abbas, orang ini matruk. Ini kata Ibnu Hajar. Kitab Bukhari yang tadi juga Munkar Al-Hadis. Abang dia ataupun abang dia ke adik dia ada riwayatkan hadis yang sama, nama dia Ubay bin Abbas, bin Abbas juga lah eh. Ubay bin Abbas, Ubay ni pun lemah. Riwayat yang keenam, riwayat Ali. Lafaz dia sama juga. Dalam dia ada Isa ibn Abdullah. Dan dia matru. Dia kata Darul Qutni. Hadisnya mampu dan mu'tal, maknanya terputus. Dua turut. Yang lain tak boleh tengok lah, kita syokkan lah. Lain semua lebih kurang macam ini. Lain semua mereka pun tak pakai dua-dua ya. Lemah, semua lemah macam tu. Abu Bakar mawquf tau mawquf, maknanya tak sampai Nabi SAW. Sampai pada Abu Bakar je, satu. Jadi bukan hadis. So dia terputus, dua perawi berturut-turut. Dua perawi dah boleh nak dekat sampai 60-70 tahun jauh beza. Siapa kat dalam tu, Allah Allah. Kita teruskan sedikit lagi. Ada pun tentang sanadnya telah kita bahaskan. Kesimpulannya, hadis-hadis ini semuanya lemah. Baik. Kemudian sama ada dia lemah sangat sehingga tidak boleh menguatkan antara satu dengan lain, ataupun dia tidak berapa lemah sangat, itu terdapat khilaf di kalangan ulama hadis. Yang mensahihkannya pun ulama hebat-hebat. Betul lah, Ibn Hajar, Al-Mundhiri, dan tak silap saya Syekh Hassan'ani dan Syaukani, yang begitu juga daripada Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Nah, tetapi yang Abu Ibnu Abi Shaybah, Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, yang melemahkannya ramai sekali. Jadi tidak ada daripada mazhab yang empat yang memakai hadis ini, yang mensahihkan hadis ini, kecuali ulama-ulama hadis lah, kita katakan tersendiri. Kalau ada hadis yang mungkin kuat, isi kandungan hadis tersebut tidak menampung masalah kita, yang tidak ada wudu, siapa yang tak baca bismillah. Mana hadis Abu Anas bin Malik. Kalau Nabi Sallam bila air itu dah keluar, Nabi Sallam kata berwudulah dengan membaca nama Allah. Jadi tidak sampai mengatakan siapa tak baca nama Allah dalam berwuduk tidak sah. Jadi hadis itu sahih. Kemudian satu lagi riwayat, siapa yang berwuduk baca bismillah, maka apa? Satu badan suci. Siapa yang tidak baca bismillah, tempat wuduk saja bersuci. Jadi jelas ada perbezaan dengan apa ni, dengan apa yang kita mahukan. Jadi walaupun bagaimanapun, saya bukan mahir dalam bidang ni pun. Kita baru tengok-tengok saja. Ini pun betul-betul lepas ni buka kitab-kitab mana yang ada saja. Cuma sekurang-kurang yang saya cuba lakukan di sini adalah satu method lah. Yang kalau kita mampu satu hari kita cuba usahakan yang macam ini. Bila kita belajar, kita nak amalkan sesuatu amalan, kemudian ulama khilaf tentang satu-satu hadis. Biasanya apa kita buat? Oh, ni Syekh Al-Bani kata macam ni, Syekh Taimin kata gini, okey kita ikut, betul tak? Imam Hajar kata gini ke Imam Nawawi yang kita kenal-kenal, oh, okeylah kita ikut. Biasanya kita ikut ustaz kata apa, betul tak? Itu senang cerita. Lalah sekali dah panjang lebar tengah apa setengah jam lebih ya. Lalu ustaz hadis ni sahih ke tak sahih kan? Akhirnya gitu juga. Itu biasa. Tapi kurang-kurangnya kita nampak proses dia. Ini selepas berapa jam, bukan jam dah, berminggu saya buat duduk ni tengok. Nama dia pun dah apa ni, dah mix up sudah berapa banyak dah. Akhirnya saya dapat kumpulkan 11 apa tu riwayat-riwayat tu lah. Dan saya dapat summarize kan, itu yang paling penting. Saya bila summarize kan hari lain kita nak rujuk ataupun nak ngajar lagi, kita dah ada dah, kita dah tahu. Detailnya kita tinggal tengok je lah. Nak hafal semuanya agak payah lah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita lihat pendapat, dalil-dalil, hujah-hujah pendapat yang mengatakan dia sahih ke. Kemudian kita lihat pendapat yang mengatakan dia lemah. Lepas tu kita lihat, baru kita nampak. Jadi kalau orang, bukan apa lah, kalau dengar nama macam Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, semua orang dah okey, khalas. Dia mesti betul punya, dia expert je lah. Ya kan? Yang buat saya kaji, yang buat saya kaji sebab saya dengar daripada ulama lain yang hebat juga yang mengatakan hadis ini lemah. Dan kita tahu bahawa dalam kitab Ibn Hajar kata apa? Qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada riwayat yang apa? Yang kuat. Tidak ada yang sahih. Jadi itu tanda-tanda bahawa kalau ada orang nak kuatkan dia tu, mestilah dia ada bukti ni. Kita mesti periksa bukti dia betul-betul. Nah, ni jarang orang buat. Ustaz-ustaz pun jarang buat lah biasanya. Jadi kita buka, kita lihat. Jadi kita, wallahu alam, pada saya sekarang ni, hadis ini masih belum kuat lagi. Masih belum memuaskan bukti yang mengatakan dia kuat tu. Asan dia berihi masih belum memuaskan. Jadi kita kata macam tu. Kalau orang boleh bawa dalil bukti lagi bahawa dia kuat, di sini kuat dengan dalil yang lebih memuaskan, mungkin kita ubah pandangan kita. Setakat ini tidak. Nah. Jadi oleh kerana itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak wajib baca bismillah ketika berwuduk, tapi sunnah. Tapi bukan daripada hadis ini, tapi daripada umum. Siapa yang memulakan sesuatu yang ada kepentingannya dan dia tak sebut nama Allah padanya, la yazkuru fi hasmallah bahawa aqta' ataupun abtar, maka terputuslah, maknanya terputus barakah daripada. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatakan bahawa nama Allah SWT itu ada barakah. Jadi suruh kita mengambil berkah daripada nama Allah SWT. Firman Allah SWT, tabarakasmu rabbika, kan? Zil jalali wal ikram. Tabarak, maknanya ada mufa'alah kat situ. Mengambil barakah daripada tabaraka ismu rabbika, yakni nama Tuhan. Zil jalali wal ikram. Itu umum, sama dalam wuduk ataupun luar wuduk. Kemudian Nabi SAW kata, siapa yang ketika mendatangi isterinya kemudian dia membaca nama Allah, maka kalau ditakdirkan mendapat anak, maka akan diberkahi anak tersebut. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitab Taharah. Padahal nak ikutkan tak ada kena-kena dengan wuduk ke apa. Nak buktikan bahawa kalau kita berwuduk lebih-lebih lagi disunatkan kita baca bismillah. Nah, dan antara dalil lain bahawa hadis ini tidak baca bismillah tidak wajib, kita tak jumpa perintah baca bismillah dalam Al-Quran. Biasalah itu hujah balik pada Al-Quran tak suruh kita baca bismillah. Tetapi Al-Quran suruh baca bismillah dalam syariat-syariat tertentu. Apa dia? Bila menyembelih binatang. Bila memburu binatang, lepaskan buru apa ni, binatang buruan, anjing buruan gitu. Disuruh apa? Lepas buru semua Allah yang alis. Jadi kalau betul dia wajib, tentu Allah SWT akan jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian satu lagi adalah hadis Badui. Kalau kita ingat lagi, orang Arab Badui, dia cuba solat, Nabi SAW kata ulang solat, dia buat solat. Nabi SAW kata apa ni? Hendaklah kau solat, hendaklah berwuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan disebutkan apa yang ada dalam Al-Quran. Basuhlah muka, basuhlah tangan, satu kepala dan kaki. Kemudian bila tu kau diri menghadap kiblat dan seterusnya sampai habis hadis. Maka Nabi SAW tak memerintahkan orang Arab Badui itu untuk baca Bismillah. Kalau wajib baca Bismillah, ketika itu mesti Nabi SAW tak sampaikan. Itu antara hujah Al-Jumhur. Dan satu lagi hadis yang boleh dijadikan dalil. Pada satu hari seorang sahabat datang dan beri salam pada Nabi SAW yang sedang qada hajat. Kemudian Nabi SAW bertayamum dan menjawab salam orang tersebut. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Kata ulama, Nabi SAW mengatakan bahawa lepas itu dalam sanad itu, dalam hadis itu, aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi sebelum kita berwuduk, kita ada wuduk tak? Kita bersuci tak? Tak ada. Dan kita disuruh, kalau ikut hadis ni lah, suruh sebut nama Allah. Dan Nabi SAW kata apa? Aku tak suka sebut nama Allah sebelum aku baru berwuduk. Sekarang kita belum berwuduk, kita nak sebut nama Allah. Macam mana sebenarnya satu kita nak pakai? Kalau betul-betul wajib sebut nama Allah SWT sebelum berwuduk. Kalau wajib sebut nama Allah sebelum berwuduk, maknanya kita ada yang melanggar ataupun melawan dengan sunat ini. Bahawa Nabi SAW juga menyunat, mensunatkan apa? Berwuduk dulu baru sebut nama Allah. Jadi ada macam apa ni? Tidak kena di situ kalau kita nak wajibkan baca Bismillah sebelum berwuduk. Ini antara hujah-hujah Al-Jumhur, hujah-hujah yang sebaliknya mereka mendalilkan atau mensahihkan hadis ini. Dia kata hadis ini hasan lirai. Kemudian satu lagi, bila kita baca Bismillah, sebab Nabi SAW tak sebutkan bila. Nabi cuma kata tidak ada wuduk siapa yang tak baca Bismillah. Jadi kita ada beberapa keadaan nak baca Bismillah sebelum berwuduk. Sebelum berwuduk mungkin sebelum sapu basuh tangan hingga ke pergelangan, kan ya? Ataupun mula kita nak basuh muka. Ataupun tengah-tengah kita baca Bismillah. Tengah basuh tangan ke kita baca Bismillah. Baik, jadi dalam hal ini kata ulama ada dua hukum baca Bismillah. Satu, baca Bismillah yang afdal. Satu, baca Bismillah yang cukup. Maknanya kalau baca dah dapat lah. Jadi yang afdal baca Bismillah ni ketika kita nak niat, iaitu ketika kita baru nak cuci tangan hingga ke pergelangan. Itu paling afdal. Ketika itu kita niat sekali. Ketika itu kita niat sekali. Kita baca Bismillah dan niat sekali. Tapi niat dia tak payah, tak payah baca. Cuma baca apa? Bismillah je. Satu lagi adalah kita baca Bismillah sebelum kita ataupun ketika kita basuh muka. Dan ini last lah. Paling lambat kita boleh baca Bismillah. Masa itu adalah akhir yang kita mesti niat wuduk. Kalau kita tak niat lagi ketika itu, maknanya tak sah wuduk tersebut. Kemudian kita dah katakan tadi mazhab Hambali, kita dapat dua riwayat. Ada yang mengatakan wajib baca Bismillah ketika berwuduk ini. Tetapi kalau lupa, maka dia boleh wuduknya tetap sah. Jadi dia tak sengaja. Maknanya kalau tengah-tengah angkat wuduk tu baru dia teringat, dia baca je Bismillah ketika itu, dah boleh. Tapi ada pendapat yang lebih keras lagi, walau terlupa pun tidak dimaafkan. Jadi seharusnya dan dalil mereka adalah umum Al-Quran ataupun umum hadis bahawa Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Tuhan kami janganlah hukum kami jika kami lupa. atau kami tersilap. Kita dah lupa, jadi tak apa ni, tak sepatutnya kita apa ni wuduk kita ni batal. Jadi ini pembahasan tentang membaca bismillah ketika berwuduk, dan ini antara yang apa ni yang panjang kita ambil. Dan masyhurlah, kalau tak tahu lah kita di sini, tapi kalau tempat kita waktu kita belajar ni, ini antara masalah yang selalu sangat dibincang, apakah wajib baca bismillah ataupun tidak. Tapi dah begitu lama, inilah kali itu nak mengajar barulah saya terus teranggap ni, barulah betul-betul apa ni, betul-betul buka buku baca lagi. Kalau tidak pun tak betul-betul buka. Kalau kita senang nak cakap apa, ada yang kata wajib, ada yang tak wajib, yang paling bagus sekali apa, buatlah. Kita buat, tak ada orang yang salahkan kita lah. Kalau kita tak buat tu, mungkin ada orang kata tak sah. Itu yang senang ni lah. InsyaAllah takdirnya bahawa apa ni, hadis ini dipertikai kan. Jadi kita tidak diwajibkan baca bismillahirrahmanirrahim untuk mendapat syukur. Jadi kalau dah tahu, nak baca ke tak nak baca? Dah tahu jangan, nak baca, dah tahu baca lah. Okay, jadi ada pengumuman Ustaz Rasul ada daurah 27 bulan 12. 27 bulan 12 di mana? Di Woodlands Point. Jadi teman-teman boleh datang. Satu soalan tentang salat. Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujudnya pada salat malam dan mengulang-ulang lebih dari 3 kali. Adakah boleh dilakukan demikian pada salat-salat fardu? Jadi jawabnya, tidak ada had untuk kita baca tasbih dalam rukuk ataupun dalam salat. Cuma ulama menyebutkan paling minimum 3 kali. Ini mazhab Hambali. Kurang 3 kali tak sah. Nah, sebab kita kata tasbih itu wajib. Adapun mazhab Syafi'i tak kata wajib. Kemudian lebih daripada itu memang tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sama ada solat fardu ataupun sunnah. Kecuali bila kita makmum, kita jadi makmum, kita ikut imam, kita boleh ulang berapa banyak kali pun. Tapi kalau imam kasih kita can untuk 3 kali, kita dah tak boleh buat 4 kali. Sebab dia kalau bangun dan boleh sujud je, kita pun mesti bangun. Mesti bangun, kita tak payah bangun. Mesti bangun, mesti ikut dia. Ada soalan lain? Ya. Dapatkan pahala sunat bila kita tak dapat baca bismillah tu sebab dalam private? Nah, itu ditanyakan. Masalah ni, apa hukum baca bismillah kalau kita dalam tandas, tempat kutu? Tandas maknanya dekat sini bukan tempat mandi tau, tempat apa ni, tempat qada hajat. Ini hanya apa ni, bagi mereka yang kata wajib. Ini memang ada masalah lah, pasal mereka kata wajib kan, syarat lagi. Itu pun saya dapati bahawa ulama seperti Syekh Ibn Jibrin, Syekh Ibn Baz, Syekh Tamin, mereka katakan sebut dalam hati, tak payah keluar suara. Boleh gerakkan bibir tapi jangan keluarkan suara dalam tandas. Sebab bikin itu tidak layak kita baca dalam tandas. Jadi kalau untuk orang yang kata sunat, sama juga lah. Jangan menyebut apa ni, zikir ni dengan kuat-kuat. Tetapi ada lagi satu pendapat, iaitu Syekh Masyhur Salman, anak murid Syekh Al-Bani, mengatakan dia tidak jumpa dalil yang menghalang kita menyebut nama Allah dalam tandas. Selagi dia bukan waktu qada hajat, ketika qada hajat, maka tidak ada dalil. Jadi wallahualam. Kemudian satu lagi perkara, apakah lafaz bismillah kita nak baca ni? Mesti ke kita sebut bismillah ataupun kita baca bismillahirrahmanirrahim? Ha. Kalau kita baca bismirrahim, bismirrahman. Ini panjang, mungkin panjang lah. Pendek cerita. Kebanyakan ulama, kalau tak semua, mengatakan yang dituntut adalah bismillah. Sebab Allah atau Nabi SAW, kalau ikut hadis ni lah, menaskan lafaz nama Allah. Malam yadkurisma Allahi alaih. Ha, tu faedah hanya hafal apa ni, hadis tersebut. Lafaz dia nama Allah. Jadi kalau nama lain, tak boleh. Walaupun dia nama Allah. Sebab, kata ulama, nama Allah adalah nama yang paling khusus untuk zat Allah SWT, menunjukkan zat Allah. Adapun nama-nama lain tidak khusus. Sebab tu kata ulama mentafsirkan ayat surah Maryam, hal ta'lamu lahu Samiya, apakah kau mengetahui untuknya, yakni Allah, nama yang seorang yang nama lain, seorang lain yang bernama macam Allah. Tak ada kan? Tak ada orang yang nama dia Allah, ada tak ada? Jadi ada kelebihan pada nama Allah yang tak dapat pada nama lain. Tapi kalau orang nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, ulama mengatakan boleh. Itu lebih sempurna bahkan kata sebahagian mereka. Dalil apa? Dalilnya terdapat dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman AS bila dia hantar surat pada Puteri Balqis, kasi pada burung hudhud tu kan, innahu bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman mulakan suratnya dengan nama Allah dan Rahmanirrahim. Begitu juga Nabi Sulaiman sendiri ketika dia menulis surat. Jadi ini lebih sempurna kata mereka. Wallahualam. Jadi kalau Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, ada dua pendapat. Ada pendapat mazhab Hanbali mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi itu pembahasan yang saya ingat tentang baca Bismillah ketika berwuduk. Jadi kita berhenti di sini. Kalau ada apa-apa kita sama rumah minggu depan. Tak maaf banyak-banyak lebar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.